السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. حضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya, termasuk karunia yang besar, barakallahu fikum, yang Allah limpahkan kepada kita di malam hari ini. Kita bisa duduk bersama, barakallahu fikum, di tempat yang diberkahi, tempat sebaik-baik tempat, barakallahu fikum, itu masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka satu tujuan, barakallahu fikum, mendengar firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu, barakallahu fikum, yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, mereka membacakan kitabullah dan mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman, barakallahu fikum. Kemudian rahmat, liputan malaikat. Kemudian sanjungan Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana di sisi para malaikatnya. Cukup, barakallahu fikum, ini sebagai pendorong bagi kita sekalian untuk lebih bersemangat menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmiah yang di sana barakallahu fikum mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan berbicara pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh dari amal perbuatan yang buruk terhadap kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Perbuatan-perbuatan buruk barakallahu fikum sangat berpengaruh terhadap dunia kita dan akhirat kita, terhadap ketaatan kita, terhadap amal-amal kita. Bahkan pengaruhnya bisa dirasakan dan dilihat bukan barakallahu fikum pada diri kita, bahkan pada anak istri kita, dengan sebab perbuatan buruk kita akan nampak barakallahu fikum. Kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika membahas khutbatul hajjah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam khutbahnya mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya jiwa-jiwa kita dan buruknya amal-amal perbuatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya jiwa kami dan jeleknya amal-amal perbuatan kami. Kata para ulama, al-a'mal as-sayyi'ah tu'athir, bahwasanya amal-amal buruk itu berpengaruh, alal qalbi wal lisani wal jawarihi wal fardi wal mujtama'i. Amal-amal keburukan itu, perbuatan-perbuatan buruk itu berpengaruh terhadap hati kita, berpengaruh terhadap lisan kita, berpengaruh terhadap anggota tubuh kita, berpengaruh terhadap perorangan, dan berpengaruh pula terhadap mujtama, masyarakat barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari jeleknya amal-amal buruk barakallahu fikum. Di sana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, beliau menyebutkan beberapa pengaruh amal buruk. Di dalam kitab tersebut yang pertama kali beliau sebutkan sebagai pengaruh, karena pengaruh amal buruk perbuatan kita, yang pertama kata beliau, faminha hirmanul ilm, pengaruh amal buruk tersebut yang pertama, hirmanul ilm, akan terhalangnya seseorang untuk diajarkan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihalangi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fa innal ilma nurun yakdzifuhu Allahu fil qalb, karena ilmu itu adalah merupakan cahaya yang Allah letakkan kepada hati seseorang. Wal ma'siyatu tutfi'u dzalika nura, sementara amal perbuatan buruk kita, maksiat, akan mematikan, memadamkan cahaya tersebut. Ini yang pertama. seseorang ketika makin banyak perbuatan buruknya, perbuatan maksiatnya, baik berupa naam maksiat yang besar, maksiat kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, ataupun maksiat-maksiat dosa-dosa besar, ataupun bahkan maksiat dosa-dosa kecil, itu semuanya berpengaruh. Di antara pengaruh yang pertama, seseorang akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu cahaya yang Allah akan letakkan kepada hati seseorang. Sementara perbuatan buruk maksiat akan memadamkan cahaya tersebut. Dulu para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik rahimahullah, imam kaum muslimin, imam arba'ah, imam madhab yang empat. Di sini ada kejadian Imam Syafi'i duduk bersama Imam Malik. Dan ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, sungguh sangat menakjubkan hafalannya Imam Syafi'i. Dipandang oleh Imam Malik. Begitu cerdasnya beliau, begitu kuatnya pemahaman beliau. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika menyaksikan bagusnya ilmu beliau, hafalannya, kuatnya pemahaman beliau. Kata Imam Malik, "Sungguhnya aku melihat, sesungguhnya aku berpendapat Allah telah meletakkan cahaya kepada hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Ini ulama, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Imam Negeri Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah di zamannya, pengajar Masjid Nabawi, mengatakan ketika melihat kecemerlangan ilmu yang didapat oleh Imam Syafi'i, berwasiat demikian, "Sesungguhnya aku melihat Allah telah meletakkan enam nur cahaya ke dalam hatimu. Jangan engkau matikan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat." Artinya kemaksiatan barakallahu fikum akan bisa menghalangi seseorang mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Waqi' ibn Jarrah. Ketika Imam Syafi'i pada satu saat mengeluh kepada gurunya Waqi' dengan mengatakan, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yutahul 'asi." Kata Imam Syafi'i, ketika aku mengeluh kepada guruku Waqi' ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku, kemudian beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Dengan ilmu itulah seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ilmu itulah Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai rujukan di dalam hidup ini. Dengan sebab ilmu itulah seorang akan berbeda derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat dan dengan ilmu itu pula, seseorang nilai ibadahnya akan berbeda dengan saudaranya yang sama-sama beramal. Dengan ilmu yang membedakan itu semuanya, barakallahu fikum. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, ulama bahasa Arabnya, dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seseorang yang memiliki rasa takut kepadanya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Orang yang berilmu dijadikan sebagai panutan, pedoman, pemecah masalah, barakallahu fikum, dengan sebab ilmu yang Allah berikan kepadanya. Naam. Di dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW pernah bercerita dalam hadis Abdullah ibnu Umar, ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana dulu ketika kisah orang, ada seseorang di zaman Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Dicari, barakallahu fikum, orang yang berilmu. Karena yang bisa memecahkan problem adalah orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang pandai bersilat, tidak. Banyak pengalaman tentang duniawinya, tidak. Yang dijadikan rujukan secara syar'i adalah orang yang berilmu. Ketika seseorang yang membunuh 99 jiwa tersebut, ketika ingin dia bertaubat, ingin lepas dari dosanya, dia bertanya, berkeliling, an a'lami ahlil ard, siapakah manusia yang paling berilmu itu? Kemudian fadulla ala rahibin, ditunjukkan kemudian kepada seorang rahib. Faqila lahu innahu qatala 99 nafsa, kemudian dikatakan kepadanya, kepada rahib itu, sungguhnya orang ini telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah ada pintu tobat bagi orang ini yang telah membunuh 99 jiwa? Apa kata rahib? La, tidak ada pintu tobat. Nah, lihat kejahilan, tidak adanya ilmu, berfatwa dengan fatwa yang salah. Apa akibat yang diterima oleh rahib tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Orang tersebut, seorang yang akan bertobat, membunuh rahib tersebut sehingga menjadi genap 100 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlirat. Kemudian tetap masih bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Dicari. Karena kejujuran taubatnya, kejujuran keinginan lepas dari dosa yang telah dia lakukan, 99 jiwa, bahkan 100 jiwa. Fadulla ala rajulin alim. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Fadulla ala rajulin alim. Dia ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Kemudian ditanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada pintu taubat baginya? Seorang yang berilmu, coba perhatikan, menjawab dengan ilmunya, dengan kelurusan ilmunya, menjawab dengan mengatakan, na'am, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Iya, masih ada pintu tobat walaupun dia telah membunuh 100 jiwa. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan pintu tobat? Karena pintu tobat masih terbuka sampai hari kiamat. Sampai kalau seseorang nyawanya belum ditenggorokan, masih permintaan tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu, menjawab sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah taala kepada para nabinya. Ini orang yang berilmu, barakallahu fikum, menyelamatkan orang-orang yang ingin lepas dari kurungan dosa, barakallahu fikum. Bukan hanya itu, orang yang berilmu, barakallahu fikum, bukan hanya menjawab dengan kebenaran, bahkan membimbing dan mengarahkan kepada jalan yang lurus untuk menguatkan taubat seseorang tersebut. Dengan mengatakan, in talik ila ardi kaza wa kaza, fa inna biha unasan ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji ila qaryatik fa innaha ardun su. Orang yang berilmu mengarahkan, membimbing, mengokohkan seseorang di atas keistiqomahan, kerusan jalan, kata mereka, kata dia, enam, in talik ila ardi kada wa kada, pergilah engkau ke suatu negeri yang sifatnya demikian demikian. Fa innaha unasan ya'budunallaha subhanahu wa ta'ala karena di sana ada manusia yang banyak karena di sana di negeri tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'hum. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Bersama orang-orang yang rajin ibadah, kumpul bersama mereka. Wala tarji' ila qaryatik. Jangan engkau kembali ke negerimu. Kenapa dia sampai membunuh 99 jiwa? Karena banyak faktor-faktor pendorong untuk melakukan hal itu. Temannya, lingkungannya, dan yang lainnya. Maka orang yang berilmu mengetahui, jangan engkau kembali ke negerimu. Fa innaha ardun su, negerimu adalah negeri yang buruk. Itulah orang yang berilmu, barakallahu fikum. Sehingga orang yang berilmu itu sangatlah memberi manfaat yang besar kepada kita orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis muttafaqun alaihi yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bagaimana kedudukan orang yang berilmu itu di dunia ini. Kata beliau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidu biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari dada-dada manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu, mewafatkan para ulama. Ketika sehingga Allah nantinya tidak akan menyisakan seorang yang berilmu pun di muka bumi ini. Kemudian akhirnya manusia mengambil panutan-panutan dari kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian mereka panutan-panutan tersebut ditanya. Kemudian mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan yang meminta fatwa. Barakallahu fikum. Ini kedudukan ilmu. Nah, kalau seseorang barakallahu fikum dihalangi untuk mendapatkan ilmu, nah maka begitu bahayanya. Ternyata salah satu penghalang untuk kita mendapatkan ilmu barakallahu fikum, di antaranya perbuatan buruk kita yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan, amal-amal buruk yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan barakallahu fikum. Maka dengan ini barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Kita bisa berusaha untuk sedikit demi sedikit meninggalkan amal-amal buruk barakallahu fikum. Meninggalkan maksiat barakallahu fikum. Kemaksiatan begitu banyak ragamnya. Naam barakallahu fikum. Yang kedua termasuk pengaruh daripada amal buruk barakallahu fikum. Hirmanur rizq. Akan terhalanginya dari mendapatkan rizki. Walaupun di sana ada hadis yang dhaif secara nas, rizki akan terhalang dengan sebab dosa yang kita lakukan. Namun di sana banyak ayat-ayat yang memang menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu dapat menarik rizki, mendatangkan rizki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari problemnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Ketakwaan. Sementara amal buruk maksiat adalah lawan daripada ketakwaan. Karena yang namanya ketakwaan adalah takwa adalah seseorang membentengi dirinya dengan seseorang membentengi dirinya dari perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Wiqayah, seorang menjadi mengambil tameng, memasang tameng antara dirinya dengan murka Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi pengaruh amal buruk yang kedua, hirmanur rizq, akan menyebabkan terhalangnya seseorang dari mendapatkan rezeki. Sebagaimana ketakwaan, ketakwaan adalah mendatangkan rezeki. Seperti ayat yang tadi kita bacakan. Kalau kita lihat hadis begitu banyak bahwa enam yang menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang hamba kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang mendatangkan rezeki, barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana akhawani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahadu ma yatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Fashakal muhtarifu akhahu. Faqala la'allaka turzaq bihi. Kata Anas bin Malik, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Yang satu selalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar terus dengan mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperhatikan kehidupan. Sementara saudara yang satu dia selalu bekerja, mencari nafkah. Pada suatu hari fasyakal muhtarifu akhahu. Pada suatu hari yang bekerja ini mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya. Saudara saya ini selalu datang kepada engkau nak belajar. Nah, sementara dia bekerja. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Barangkali engkau diberikan rezeki karunia itu untuk ketika bekerja karena dia, saudaramu itu yang selalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belajar ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya enam orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah seperti belajar ilmu agama, yang membuat memperbaiki untuk memperbaiki dirinya. Enam, ini termasuk salah satu sebab pembuka rezeki, barakallahu fikum. Dari hadis-hadis yang lain seperti hadis yang sering kita baca, hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan Imam Tabrani. Enam, Allah dalam hadis kudsinya, Nabi SAW bersabda, yaqul rabbukum tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, tafarag li'ibadati amla qalbaka ginan wa amla yadaika rizqa. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, tafarag li'ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan ghina, ketenangan, ketentraman. Dan niscaya akan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya maksiat, amal buruk, nam barakallahu fikum, yang menahan rezeki kita untuk datang kepada kita, kemudian sebaliknya keimanan, ketakwaan, taqarrub kepada Allah bisa menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari beberapa ayat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tentunya bagi kita yang dalam kehidupan dunia kita butuh kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Butuh mencari nafkah, butuh kecukupan untuk mencukupi diri kita, anak istri kita, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka nam barakallahu fikum, perbaikilah nam amal-amal perbuatan kita. Nam semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan enam untuk mendapatkan enam rizki dan enam kebutuhan-kebutuhan kita dan keluarga kita yang kita tanggung. Barakallahu fikum. Dan tentunya enam kita, enam mencari jalan-jalan sebab-sebab yang disyariatkan dan menjauh dari sebab dari jalan-jalan mencari rezeki yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga termasuk amal pengaruh amal buruk. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa minha wihsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah." Termasuk pengaruh amal buruk adalah akan didapatinya wihsyah, keliaran, enam antara keliaran di dalam hati kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah merasa tenang dan tentram dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sulit untuk kita membangun ibadah, barakallahu fikum. Berat untuk kita membangun peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enam, ini termasuk salah satu pengaruh buruk daripada amal perbuatan kita. Maksiat yang dilakukan, seseorang akan dijadikan hatinya liar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, di antara pengaruh buruk, pengaruh amal-amal buruk, pengaruh maksiat, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-wihsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlal khair minhum fa innahu yajidu wihsyatan bainahu wa bainahum wa kullama qawiyat tilkal wihsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim wa hurrima barakatal intifa' bihim wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Nah, termasuk pengaruh amal buruk, pengaruh maksiat, barakallahu fikum, akan adanya sifat keliar yang dia dapatkan di tengah-tengah manusia. Dia tidak mau bergabung dan bergaul dengan orang-orang banyak. Lebih-lebih kalau orang banyak tersebut ahlul khair. Nah, ya, orang yang banyak melakukan keburukan, orang yang banyak melaksanakan kejahatan, banyak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dia akan tidak senang untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Tidak betah untuk duduk bersama orang-orang yang baik. Tatkala makin kuat menjauhnya dia dari orang-orang yang baik, nah, maka makin jauh pula akan duduk bersama mereka orang-orang yang baik. Sehingga dia terhalangi untuk mendapatkan keberkahan, mengambil manfaat dari orang-orang yang baik tersebut. Dan tentunya kalau sedemikian, kalau dekatnya dengan orang-orang yang buruk, senangnya bergaul dengan orang-orang yang buruk, nam tentram hidup bersama orang-orang yang buruk, maka kapan, barakallahu fikum, akan menjadi sadar dari keburukan yang dia terjatuh kepadanya. Sementara pengaruh pertemanan, pengaruh pergaulan sangat besar terhadap keimanan seseorang. Kalau teman-teman yang baik dia sudah jauhi, majlis orang-orang yang baik dia jauhi, lalu dekatnya dengan siapa? Tentunya dengan orang-orang yang sejalan dengannya, orang-orang yang berhati buruk, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang enam tidak betah dan tidak senang bergaul, bergabung dengan orang-orang yang baik, maka harus dia melihat dan memeriksa, barakallahu fikum, kepada amal perbuatannya. Jangan-jangan ini merupakan hukuman dari Allah dengan sebab dia terjatuh, selalu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, kemudian dia tidak senang bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sebagai tolak ukur seseorang bagaimana agamanya, Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berdasarkan agama temannya. Dalam riwayat, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau seseorang mencintai orang-orang yang buruk, pertanda keburukan ada pada dirinya. Kalau seseorang mencintai orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang baik, pertanda ada kebaikan pada dirinya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, bagaimana pengaruh bersahabat dengan orang-orang yang buruk? Dan bagaimana pengaruh bersahabat berteman dengan orang-orang yang baik? Di sana ada Abu Musa, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama masalul jalisi salih wa jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir." Naam. Wa jalisi salih imma ayuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan muntina wa nafihul kir imma ayuhriqa siyabak wa imma antajida minhu rihan muntina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sering kita baca, sering kita dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan permisalan teman duduk yang buruk, taubahnya seperti penjual minyak wangi. Permisalan teman duduk yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Imma ayuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Kemungkinannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dia memberi hadiah kepadamu, atau engkau bisa membeli darinya, atau paling minimalnya engkau akan mencium bau yang sedap darinya. Bersahabat dengan teman duduk yang baik. Wa jalisi su, sementara teman duduk yang buruk, kata beliau, imma ayuhriqa siyabak wa imma antajida min hurihan muntina. Teman duduk yang buruk tersebut seperti pandai besi. Bisa saja, kata beliau, bisa saja dia akan membakar bajumu, rugi. Atau bisa saja dia, engkau akan mencium bau yang busuk darinya. Ini gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau seseorang tidak betah, tidak senang bergaul bersama orang-orang yang baik, maka dia akan senang dengan orang-orang yang buruk. Barakallahu fikum. Nah, ternyata itu termasuk seorang tidak senang dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang baik, itu ternyata salah satu pengaruh daripada amal buruk kita sendiri, maksiat yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kata beliau, wa qaib wa kullama qawiyatil kalwihsyatu ba'da minhum. Tatkala senam sifat liar dari orang-orang yang baik tersebut makin jauh makin kuat, maka akan makin jauh pula duduk dari orang-orang yang baik, jauh pula dari bermajlis dengan orang-orang yang baik, dan akan dihalangi untuk mengambil keberkahan daripada mereka, dan akan makin dekat dengan hizbu syaitan, dengan kelompoknya syaitan, sekedar dengan jauhnya dia dari hizbur rahman. Maka mudah-mudahan, barakallahu fikum, kita pandai-pandai bergaul. Karena pergaulan tersebut sangat berpengaruh terhadap agama kita. Jangankan kita seperti ini, orang-orang tua saja dulu, ketika kita masih kecil, melarang kita untuk berteman dengan orang-orang yang jelek barakallahu fikum. Melarang dari teman-teman yang jahat. Nah, itu merupakan fitrah, memang demikian. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita berpandai-pandailah untuk bersama siapa kita bergaul, bersama siapa kita berteman, karena bukan hanya perkara dunia yang akan terkotori, tetapi perkara agama yang merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberikutnya, 6. Ta'siru umurihi 'alaihi, fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran 'alaihi. Termasuk dari pengaruh amal buruk atau pengaruh maksiat adalah urusan-urusannya akan menjadi susah. Urusan-urusannya akan menjadi sulit. Sehingga tidak dia mengarah ke satu perkara pun kecuali dia akan dapati 6 perkara tersebut akan tertutup baginya. Karena memang maksiat 6 adalah demikian, menjadikan perkara akan menjadi sulit, sebagaimana kebalikannya 6 taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Nah, barakallahu fikum, maka pengaruh amal buruk, pengaruh maksiat akan demikian. Menyebabkan perbuatan ataupun urusan-urusan kita akan menjadi sulit barakallahu fikum, sebagaimana ketakwaan akan memudahkan urusan-urusan kita. Kemudian yang keberikutnya, wa minha hirmanut ta'ah, termasuk pengaruh daripada amal buruk terhadap kita adalah akan terhalangi dari pintu-pintu ketaatan. Falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasudda an ta'atin takunu badala wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. 6. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya tidak ada hukuman terhadap satu dosa kecuali akan terhalangnya dari satu ketaatan, maka cukup itu sebagai hukuman barakallahu fikum. 6. Maka mudah-mudahan 6 ini sebagai beberapa perkara 6 yang kita sebutkan pengaruh-pengaruh amal buruk, 6 kita ketahui agar kita menjauh darinya. Karena kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan-urusan kita menjadi mudah, maka kemudahan ternyata ada pada ketaatan, ketakwaan barakallahu fikum. Sementara kemaksiatan semuanya akan mewariskan 6 kesusahan, kesulitan dan kesengsaraan barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi berbagai kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.